الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dhawi'il Kitab wa Sunnah, masih melanjutkan pembahasan tentang ahkam al-qadha, hukum-hukum seputar al-qadha. Al-mas'alatu tsalithah, permasalahan yang ketiga, adabu al-qadhi wa akhlaquhu, adab-adab dan akhlak seorang qadhi, seorang hakim yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Wa ma yanbaghi lahu wa ma la yanbaghi, dan apa yang sepantasnya dimiliki oleh seorang hakim dan apa pula yang tidak sepantasnya dimiliki. Jadi pada permasalahan yang ketiga ini beliau hendak menerangkan tentang sifat-sifat yang sepantasnya seorang hakim memiliki sifat tersebut, sehingga ketika dia menetapkan hukum dan melerai sebuah pertikaian, maka ia mencetuskan hukum tersebut dengan seadil-adilnya. Dan ini juga pada hakikatnya dibutuhkan oleh seorang muslim, meskipun dia bukan seorang hakim, namun mungkin dia seorang tokoh di kalangan masyarakatnya yang dipandang, sehingga ia pun mungkin seringkali diminta untuk menyelesaikan persoalan dan perselisihan yang terjadi di tengah masyarakat, antara tetangga, antara teman, antara satu dengan yang lain. Ketika terjadi persoalan, maka dihadapkan kepadanya. Meskipun dia bukan seorang hakim, namun sepantasnya ia memiliki sifat-sifat yang mulia dan menjauhi sifat-sifat yang tidak sepantasnya dimiliki oleh seorang qadhi. Yang pertama, yambaghi ayyakuna al-qadhi qawiyan zahibatin. Sepantasnya seorang hakim, dia harus kuat. Zahaibatin, memiliki haibah, ya. Memiliki kehormatan, disegani oleh kaumnya. Min ghairi takabburin wal unfin, namun kekuatan yang dimiliki bukan berarti dia memiliki sifat takabur, sombong, dan tidak pula bersikap keras dan kasar. Namun dia seorang yang tegar dan berwibawa, dipandang oleh masyarakat. Dan itu tentunya ketika dia memiliki sifat ini menunjukkan bahwa dia seorang yang senantiasa menjaga dan memelihara harga dirinya, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kehormatan yang menjadi rusak. Layyinan min ghairi dha'fin, lembut namun bukan kelemahan. Lembut, ya, tidak kasar kepada orang, namun itu tidak menunjukkan bahwa dia lemah. Lemah dalam menetapkan hukum, terbawa oleh perasaan. Li'alla yatma'al qawiyyu fi batilihi, agar kemudian orang yang kuat itu tidak memiliki ketamakan memenangkan kebatilannya. Kenapa? Karena dia kuat, dia orang yang disegani. Wa yai'asa adh-dha'ifu min 'adlihi, dan agar orang yang lemah juga tidak putus asa dari keadilannya. karena dia melihat orang ini memang orang yang disegani, orang yang terpandang, orang yang tidak diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga orang yang lemah pun berharap agar mendapatkan keadilan dari ketetapan-ketetapan hukum yang dia keluarkan. Jadi ini sifat yang sepantasnya dimiliki oleh seorang hakim, kokoh dalam bersikap. Benar-benar dia menghukumi sesuatu tidak berdasarkan perasaan dan tidak lemah. Yang kedua, ayyakuna haliman muta'anniyan. Hendaknya seorang hakim adalah seorang yang halim. Halim, yang lembut, ya. Muta'anni, yang tidak tergesa-gesa dalam menetapkan satu hukum. Tenang, orangnya tenang, tidak mudah terbawa. Dia memperhatikan dari segala sisi, tidak bersegera dalam mengeluarkan satu hukum. Baru mendengarkan satu pihak misalnya, sudah dia langsung menerima yang lawannya mesti salah, ya. Karena ketika ada dua orang yang bertikai, ya, maka di sini yang dibutuhkan adalah kecermatan. Boleh jadi ketika si A menyampaikan argumennya, maka ketika kita mendengarkan, wah ini kuat sekali argumennya ini, kuat. Namun ketika lawannya juga menyampaikan argumen, maka dia, oh ini kuat juga. Ya. Seorang kalau tidak berhati-hati dan tidak ta'anni dalam memperhatikan dan terus menelusuri, ya, sebab permasalahannya, letak kesalahannya itu dari sisi mana, maka dia akan bingung dalam menetapkan hukum. Ini menyampaikan argumen kuat, ini juga menyampaikan argumennya juga nampak kuat. Nah, maka dibutuhkan ta'anni. Tidak kemudian mendengarkan dari satu pihak karena dia percaya kepada pihak tersebut, maka dia langsung menetapkan lawannya pasti salah, lawannya pasti batil. Ini ma'asyiral rahimakumullah. La'alla yaghdaba min kalamil khasmi fayamna'uhu al-hukmu. Agar kemudian dia tidak marah dari ucapan lawannya, sehingga mencegah dia untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Jadi perlahan-lahan, ada orang misalnya datang mengadukan, oh ya tunggu sebentar, jangan langsung menetapkan hukum, ya. Meskipun orang yang diadukan ini orang yang mungkin dia tidak senang, meskipun orang yang diadukan ini mungkin dia mengetahui ada akhlak-akhlak yang tidak terpuji padanya, tidak diperbolehkan dia langsung menetapkan hukum. Dia mengatakan, dia sabar dulu sebentar, saya harus dengar dari pihak yang lain. Apakah dengan cara didudukkan, ya, masing-masing menyampaikan argumennya. Ini ma'asyara alaikum warahmatullah. Tidak boleh kemudian karena dia mengetahui orang ini akhlaknya yang jelek misalnya, lalu dia menetap, oh ya memang itu seperti itu keadaannya, ya memang saya sudah tahu ini orang sejak 10 tahun yang lalu atau sejak 5 tahun yang lalu saya sudah tahu orang ini. Akhirnya dia membenarkan pengaduan orang ini tanpa melihat argumen dari pihak yang lain. Padahal ini dalam perkara-perkara khusumat, pertikaian yang terjadi itu harus mendengarkan dari kedua belah pihak, ya, bukti-buktinya, ya, tuduhan-tuduhan apakah dibangun di atas bukti-bukti yang berdasar atau hanya sekedar tuduhan. Itu nanti akan nampak ketika dikonfrontir, ya, dua hal yang berselisih tersebut. Maka di sini pentingnya ta'anni, tidak tergesa-gesa, tenang dalam menyelesaikan satu permasalahan. Ya. Gak boleh kemudian hanya sekedar firasat atau sekedar melihat. Ya. Ada orang datang, disimpulkan, wajahmu menunjukkan bahwa kamu tidak ikhlas. Ya. Ucapan batin saya menunjukkan bahwa kamu tidak ikhlas. Ya. perasaan saya menunjukkan atau firasat saya menunjukkan bahwa kamu salah. Ini tidak boleh yang seperti ini. Harus ta'anni. Harus ta'anni. Ada sebagian keliru dalam menetapkan hukum. Hanya melihat dari gaya bahasa, gaya bicara seseorang misalnya. Langsung disimpulkan, ah fulan ini alal batil. Di atas kebatilan. Tidak diperbolehkan demikian. Ya. Yang ketiga, ayyakuna dha fatanatin wa yaqadah. Bahwa seorang hakim itu harus cerdik, pandai, ya, memiliki akal yang sempurna, penuh kesadaran, perhatian. La yu'ta min ghafla. Ya, maka seorang hakim tidak boleh datang dari sisi kelalaian, wala yukhda'u li ghurratin, dan tidak mudah ditipu karena ada makar-makar, ada tipu daya yang disampaikan kepadanya, lalu kemudian dia mudah terbawa, dia mudah tertipu. Jadi dia harus cerdik, ya, pandai diarahkan kemana ucapan ini, apa maksud dari ucapan ini, bagaimana cara dia menyelesaikan. Yang keempat, yambaghi an yakuna al-qadhi afifan wari'an nazihan amma harram Allah. Sepantasnya bagi seorang qadhi, seorang hakim itu afif, memelihara kehormatan dirinya, tidak menjadi seorang yang senang menerima rishwa, menerima pemberian dari orang lain, apalagi dari orang-orang yang memang berkaitan dengan perselisihan yang ada. Ya, afif. Dia senantiasa menjaga kehormatan dirinya, memelihara kehormatan dirinya, tidak mudah terbawa, dan bersikap warak, berhati-hati, jangan sampai dia terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima suap, ya, meskipun dengan bahasa hadiah misalnya, ya, dengan bahasa hadiah, pemberian, hibah dan seterusnya, yang akhirnya menyebabkan dia berbuat zalim dalam menetapkan hukum. Maka ini tidak diperbolehkan dimiliki oleh seorang hakim. Nazihan amma haram Allah. Dia membersihkan dan menyucikan dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ayyakuna qanu'an saduqan dha ra'yin wa masyuratin. Bahwa dia seorang yang bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Apalagi biasanya dalam sebuah pemerintahan yang namanya hakim itu gajinya sudah tinggi sekali. Gajinya sudah sangat tinggi sekali. Sengaja ditinggikan gajinya supaya dia tidak lagi tertarik untuk menerima suap-suapan dari yang lain. Jadi keterlaluan seorang kalau sudah diangkat menjadi hakim dengan gaji yang sangat tinggi, lalu kemudian dia masih juga merasa belum cukup sehingga dia menerima pemberian-pemberian dari orang lain yang menyebabkan dia berbuat zalim dalam menetapkan hukum. Maka dia harus bersifat qanaah, ya, merasa cukup, alhamdulillah, merasa cukup dengan yang halal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Sadukan, dan senantiasa jujur dalam berucap, jujur dalam memberi pertimbangan-pertimbangan. Dha ra'yin, memiliki pandangan yang bagus. Wa masyuratin, dan senantiasa mengajak rembuk, bermusyawarah dengan orang-orang yang dianggap memiliki pandangan yang baik dalam menyelesaikan satu permasalahan. Tidak merasa menang sendiri dengan pendapatnya, menang sendiri dengan prinsip-prinsipnya, tidak. Tapi dia senantiasa meminta pendapat dari orang-orang yang terpandang, dari orang-orang yang bisa dimintai pendapat, disebabkan karena keilmuan yang dimilikinya. Qala Ali radhiyallahu an, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la yanbaghi an yakuna al-qadhi qadhiyan hatta takuna fihi khamsu khisalin. Tidaklah sepantasnya seorang hakim itu menjadi hakim hingga terdapat padanya lima sifat. Hingga terdapat padanya lima sifat. Yang pertama, afif, memelihara kehormatan dirinya. Halim, dia tenang, tidak tergesa-gesa. Alimun bima kana qablahu, dia berilmu. Ya, sehingga ketika dia menetapkan sesuatu dari hukum, dia menetapkannya berdasarkan ilmu yang dia miliki. Dalam artian memahami cara-cara melerai sebuah pertikaian berdasarkan hukum-hukum syar'i. Yastashiru dzawil albab, dan dia mengajak rembuk, bermusyawarah dengan orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan yang baik. Ini yang keempat. Yang kelima, la yakhafu fillahi laumata laim, dia tidak takut karena Allah Subhanahu wa taala terhadap celaan orang-orang yang mencela. Karena yang terpenting bagi dia adalah menetapkan sebuah hukum dengan cara yang hak karena Allah, bukan untuk menolong dan memenangkan salah satu pihak. Siapapun yang dimenangkan, dia menetapkannya berdasarkan al-haq, berdasarkan data-data dan bukti otentik. Ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun kata Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, saya tidak mendapati riwayat atau sanad yang bersambung ucapan ini dari Ali. Namun disebutkan dalam riwayat yang lain, ini dari ucapan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Yang jelas apa yang disebutkan dari ucapan ini, ini memang merupakan sifat-sifat yang sepantasnya dimiliki oleh seorang yang hakim, yang menetapkan hukum, mencetuskan hukum dari perselisihan-perselisihan yang terjadi. Yang keenam, yahrumu 'alal qadhi ayyusarra ahadal khasmaini, diharamkan bagi seorang hakim untuk membisiki atau menyampaikan sesuatu yang rahasia kepada salah seorang dari dua yang bertikai. Nah, karena kalau demikian sudah menunjukkan ada berat sebelah, ya. Kamu begini, kamu begini, kepada salah satu pihak. Ya, artinya dia condong kepada salah satunya, akhirnya menyalahkan yang lain, atau tidak condong kepada yang satunya. Au yuhabi ahaduhuma, atau dia berat sebelah, condong kepada salah satu dari kedua yang bertikai. Au yulaqinahu hujjatahu, atau dia menuntun cara berargumen. Ya, kamu nanti kalau dalam persidangan kamu nyampaikan ini. Nah, kalau kamu nyampaikan ini, kamu akan menjatuhkan lawanmu. Dia nyampaikan ke sini saja, akhirnya dia berat sebelah. Au yu'allimahu kaifa yad'i, atau dia mengajarkan kepadanya bagaimana cara melemparkan tuduhan. Bagaimana cara melemparkan tuduhan? Kamu begini dan begitu. Itu diharamkan. Karena apa? Ini halal yang menunjukkan bahwa dia sudah muhabah, berat kepada salah satu dari dua yang bertikai. Nah, kalau dia ingin menyampaikan, sampaikan kepada kedua-duanya. Ini ya, cara-cara apabila terjadi pertikaian dalam sebuah persidangan, maka cara-caranya seperti ini. Sampaikan kepada kedua-duanya. Intinya bahwa jangan sampai seorang hakim melakukan sesuatu atau menampakkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia berat kepada salah satu dari mereka yang melakukan pertikaian tersebut. Yang ketujuh, yahrumu 'alal qadhi ay yaqdi wa huwa ghadban, ghadaban syadidan, diharamkan bagi seorang hakim menetapkan hukum dalam keadaan marah. Marah besar. Karena biasanya kalau marah itu akan menyebabkan seorang hilang kontrol. Ketika dia kehilangan kontrol, menyebabkan dia tidak normal, ya. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi warhiba. Aku memohon kepada-Mu ya Allah agar diberi kemudahan mengucapkan kebenaran baik ketika marah, demikian pula ketika dalam kondisi ridha, tidak marah. Ya. Marah dapat menyebabkan seorang tidak berhukum dengan cara yang hak. Terjadi pertikaian, akhirnya dia marah kepada salah satu pihak. Sudah, keluar semua. Anta alal batil, anta kada, kamu begini dan kamu begitu. Marah, akhirnya dia pun menyalahkan orang yang dia marah kepadanya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Seorang hakim tetap harus dalam keadaan tenang, dalam keadaan netral, tidak berpihak kepada salah satu di antara kedua yang bertikai. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yaqdi hakiman baina ithnaini wa huwa ghadban. Jangan atau tidak diperbolehkan seorang hakim menetapkan hukum di antara dua orang yang bertikai dalam keadaan dia marah. Wa yuqasu 'ala al-ghadabi kullu ma yushawwishu 'ala al-fikri min al-mushkilati wal humum, dan dikiaskan ya, terhadap marah tersebut, karena marah itu menyebabkan seorang tidak dapat berpikir normal, maka dikiaskan segala hal yang dapat merusak pikiran, mengganggu konsentrasi ya, dari berbagai macam problem dan hal-hal yang menyebabkan seorang bersedih atau berubah kondisi ya. Minal muskilat, misalnya dia banyak problem, akhirnya dia menetapkan hukum. Ah, ini jangan. Jangan dia menetapkan hukum ketika dia memiliki problem yang berat. Wal humum, atau dalam keadaan sedih. Wal ju, atau dalam kondisi lapar. Ingin segera makan. Tiba-tiba ada dua orang yang bertikai. Yang diingat, ya nasi padang. Nah, ini orang, yang ini cerita, yang diingat telur, yang diingat makanan. Akhirnya tidak konsentrasi. Wal atosh, atau dia lapar, haus yang sangat. Wa ta'ab, atau kelelahan yang sangat ya. Wal marad, sakit ya. Atau nahan buang hajat, atau tahan kencing ya. Dan yang semisalnya, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ini semua ya, ditinggalkan, tidak diperbolehkan ketika seorang hakim itu akan mencetuskan sebuah hukum atau akan melerai sebuah pertikaian yang terjadi. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, kita sampai pada poin yang ketujuh, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu hafizakumullah.